berikan daku harapan, ku jadikan pegangan. Bila waktu pergi telah tiba, tunaikan tugas negara. Ucapan janji setia kan ku simpan di dada. Ku jadikan permata hati, kan ku persembahkan nanti. Tunaikan tugasmu, doaku selalu menangkan tugasmu, restu seluruh bangsamu. Jauh di mata kau pun nanti pergi ke perbatasan, tapi selalu dekat di hati. Ku bangga duhai pahlawan. Tunaikan tugasmu, doaku selalu menangkan tugasmu, restu seluruh bangsamu. Jauh di mata kau ku nanti pergi ke perbatasan, tapi selalu dekat di hati. Ku bangga duhai pahlawan, ku bangga duhai pahlawan.